بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأسماء الخمسة. لما اسم أسماء خمسة: أبوك، أخوك، حموك، أخوك ذو مال. أبوك أن أيهمو، أخوك صدرمو صدر لكيمو، حموك kerabatmu, saudara istrimu atau saudara suamimu. Hamuka adalah saudara suamimu. Hamuki apa? Hamuka saudara istrimu. Hamuki saudara suamimu. Ya, ham kadang digunakan kerabat istri, kadang kerabat suami. Yang lebih sering, lebih banyak biasanya digunakan untuk kerabat-kerabat istri. Lebih sering untuk kerabat-kerabatnya istri. Kamu fuka apa fu mulut dumalin yang memiliki harta. Nah, ini lima isim sebut dengan asmaul khamsa: abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Abaka, akhaka, hamaka, faka, dha malin. Abika, akhika, hamika, fika, dhi malin. Ini tiga keadaan yang pertama: marfu, mansub dan majrur. Marfu, mansub dan majrur. Kita hafal sama-sama: abuka, abuka, akhuka, أخوك، حموك، حموك، فوك، فوك، ذو مال، ذو مال، أبوك، أبوك، أخوك، أخوك، حموك، حموك، فوك، فوك، ذو مال، ذو مال، أباك، أباك، أخاك، أخاك، حماك، حماك، فاك، فاك، ذا مال، ذا مال، أبيك، أبيك، أخيك، أخيك، حميك، حميك، فيك، فيك، ذي مال، ذي مال. Sekali lagi: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. أباك، أخاك، حماك، فاك، ذا مال. أباك، أخاك، أبيك، أخيك، حميك، فيك، ذي مال. أبيك، أخيك، حميك، فيك، ذي مال. عندك طبعا نحن أبوك، أخوك، حموك، أخوك، ذو مال. بقي ألف. أباك، أباك، أخوك، حماك، فاك، ذا مال. أبيك، أخيك، حميك، فيك، ذي مال. ذاك أبوك، أخوك، أخوك، حموك، أخوك، ذي مال. أباك، أباك، أخوك، حماك، فاك، ذا مال. أبيك، أبيك، أبيك، أخيك، حميك، فيك، ذي مال. ذاك abuka, akuka, hamuka, uka, umali. Abika, abaka, akoka, hamuka, hamaka, faka, damali. Abika, akuka, hamika, uka, umali. Nek. Abaka, akoka, hamaka, faka, damali. Abika, akuka, أبوك أخوك حموك أبوك هو مالك أباك أخوك حماك فاك ذا مالك أبيك أخيك حميك فيك ذي مالك نك أبوك أخوك حموك أبوك ذي مالك أباك أخاك حماك فاك ذا مالك أبيك أخيك حميك فيك ذي مالك ذي مالك نك Fuka, Abuka, Zumalim, Abaka, Ahaga, Hamaka, Faka, Zamalim, Abika, Hamika, Ahika, Hamika, Fika, Zumalim, Abuka, Ahuka, Hamaka, Faka, Zamalim. Abaka akhuka hamaka faka zamanin abika akhika hamika fika zamanin nek abuka akhuka abuka fika zamanin afaka abaka akhuka hamaka faka zamanin abika akhika hamika fika zamanin nek abuka akhuka hamuka Suka Sumalin Abaka Ahoka Hamaka Faka Zamalin Abika Akhika Fika Zimalin Nah, ini Asma'ul Khamsah. Ada tiga keadaan. Yang pertama marfu' dengan waw, kedua mansub dengan alif, ketiga majrur dengan ya. Maafkan tadi Anda sebutkan hamuka, yang lebih banyak apa penggunanya? Keluarga suami atau keluarga istri? Keluarga istri. Apa? Antum bilang keluarga istri. Yang lebih banyak hamuki, berarti apa? Hamuki. Keluarganya suami. Yang lebih banyak penggunanya hamuki, berarti keluarga-keluarganya suami. Bisa untuk keluarga istri, keluarga suami, yang lebih banyak bisa hamuki. Okay. Di keluarga keluarganya suami. Asmaul Khamsa ini memiliki beberapa syarat. Jadi kata Asmaul Khamsa, berapa syaratnya? Tiga. Apa saja? Marfu. Apa? Marfu. Syaratnya yang pertama dia mufrad. Kalau musan atau jamak tidak termasuk asmaul khamsah. Misalnya akhawani, abawani. Tidak termasuk dari asmaul khamsah. Akhawani, anak akhawani, abawani, abawaini. Selanjutnya harus dengan bentuk mufrad. Yang kedua harus mukabbar. Mukabbar tidak ditasghir. Kalau ditasghir tidak masuk asmaul khamsah. Misalnya ukhay, ukhayyun misalnya. Ukhayyun. Dia tidak termasuk asmaul khamsah. Di i'rabnya dengan harokat bukan dengan huruf. Kalau asmaul khamsah di i'rabnya dengan apa? Huruf. Tanda rufa'nya wawu, tanda nasab alif, tanda jer, ya. Ada kalau dia ditasgir tidak termasuk asmaul khamsah dan tanda i'rab dengan harokat bukan dengan huruf. Yang ketiga harus mudhaf. Harus mudhaf. Kapan tidak didhafahkan? Misalnya abun, aban, abin, akhun, akhan, akhin tidak didhafahkan bukan juga termasuk asmaul khamsah. Tidak termasuk asmaul khamsah di i'rab dengan harokat bukan dengan huruf. Isyaratnya harus diidhafahkan. Keempat, idhafahnya harus ke selain ya mutakallim. Idhafahnya harus selain ke ya, selain ke ya mutakallim. Baik ke kaf, ka di sini contohnya ka atau selainnya. Misalnya Abu Muhammadin, Abu Hurairah, Abu Bakrin masuk dalam asmaul. Ini tidak harus ka, ka ka semoga. Sebagai contoh saja, contoh untuk ilainya selain ya mutakallim. Yang ditambah khusus syarat untuk fam, mimnya dibuang. Mimnya dibuang. Kalau mimnya ada, famun, maka bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah dan di-i'rab dengan harokat. Dan ditambah syarat juga untuk zu, dia bermakna apa? Sahib. Bermakna sahib yang memiliki, bukan zu yang isi mausul, karena du ada juga du isi mausul bermakna alladhi. Kalau du maknanya alladhi, ini bukan asma'ul khamsah. Yang du asma'ul khamsah bermakna sahib, miliki. Nah sekarang tamrin latihan, ij'al ma ya'tika ma dzukir. Jadikan yang datang seperti yang disebutkan di atas. Itu dengan waw, dengan ya, dengan waw, dengan alif, dan dengan ya. Contohnya Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Dengan waw, dengan ya, dan dengan alif. Waw, alif, ya. Dak Abu Dawud. Dawud. Da, muda. Aba Dawud, Abi Dawud. Dalnya panjang, dalnya wawnya juga panjang. Dawud. Nah, sebenarnya wawnya ada dua sih, dibuang dalam penulisan, dalam pengucapan tetap dibaca, dalam pengucapan tetap dibaca. Dalam penulisan wawnya tinggal satu, dalam pengucapan tetap dua. Tetap di mat Dawud. Akhu Aliyin. Dak Akhu Aliyin. Akhu Aliyin. Akhu Aliyin. Nah, Akhu Aliyin. Aliyin, akhi Aliyin. Abu Hurairah. Nah, dhu ilmin. Dhu fadlin. Abu Sa'id. Abu Talib. Abu Talib, Abu Talib, Abi Talib. Nah. Kemudian al-ismul maksur. Ketujuh, al-ismul maksur. Al-maksur, isim maksur di sini huwa kullu ismin mu'rab. Semua isim mu'rab. Mu'rab kebalikan mabni. Mu'rab berubah-ubah akhirnya disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Saya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Akhir-akhir akhirnya apa? Berubah-ubah. Ini isim mu'rab. Kalau mabni tidak berubah seperti misalnya hadza. Ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza. Baik dalam keadaan marfu, mansub, majrur tetap hadza, enggak berubah-ubah, namanya mabni. Dia isim maksur itu isim mu'rab, bukan mabni. Kullu ismin mu'rab, semua isim mu'rab, setiap isim mu'rab akhiruhum alifun lazimah. Akhiruhu alifun lazimah, akhirnya adalah alif lazimah. Alif lazimah thabitah. Thabitah tetap ada pada semua keadaan, baik marfu, mansub, majrur, alifnya tetap ada. Keluar dengannya apa? Alif itsnain. Rajulani. Alifnya tidak thabit, tidak lazimah. Ketika mansub atau majrur alifnya hilang, rajulaini. Bukan isim maksur, isim maksur alifnya alif la lazimah. Dengan juga abaka tidak masuk. Alifnya ba asmaul khamsah. Karena kalau marfu dia abuka enggak ada alifnya. Alifnya harus lazimah, tsabitah. Tak ada pada semua keadaan i'rabnya. Misal contohnya al-fata. Apa artinya al-fata? Pemuda. Al-wusta. Al-wusta. Nah, tengah pertengahan wusta. Al-Mustafa. Al-Mustafa. Ntar pilih yang dipilih. Al-Huda. Tunjuk. Musa. Isa. Nah, ini semuanya contoh isim maksur. Isim mu'rab akhirnya adalah alif lazimah. Alif lazimah. Lazimah apa? Thabitah. Tetap ada pada semua keadaan i'rabnya. Beda dengan alif itsnain, alif asmaul khamsah bukan tsabitah, bukan lazim alif. Ini sebenarnya isim maksur. Isim maksur ini i'rabnya dengan harokat tapi muqaddar. Dan i'rabnya dengan harokat tapi harokatnya muqaddar, tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau marfu tanda rafa'in dhammah, mansub tanda nasabnya fathah, majrur tanda jarnya kasrah. Tapi harakatnya tidak kelihatan. Misalnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Tiga keadaan marfu, mansub, majrur tetap tidak kelihatan apa harakatnya. Sebenarnya terjadi perubahan tapi apa tidak nampak perubahannya, ditakdirkan. Tersembunyi pada alif. Nah, yang mencegah terlihatnya harakat apa? Karena alif, ta'adzur. Ta'adzur. Apa makna ta'adzur? Karena alif tidak bisa menerima harakat. Yang namanya alif itu pasti di sukun. Terus alif fathah, alif kasrah itu bukan alif yang harakat. Itu bukan alif, tapi apa? Hamzah. Nah, yang menerima harakat itu hamzah. Kalau alif, yang namanya alif itu selamanya sukun, selamanya huruf mad. Alif sama hamzah beda atau sama? Beda apanya? Bukan ditulis dan sama-sama panjang. Oh, beda di segi apa beda? Apa? Si Arab ni. Kalau enggak di Arab, bisa mabni. Bedanya apa alif dengan hamzah? Beda makhraj, beda juga sifat. Alif dan hamzah beda makhrajnya, beda juga sifatnya. Hamzah dari pangkal tenggorokan aksan hal. Kalau alif dari jauh, rongga lubang yang bentang tenggorokan ke mulut. Jauh. Dan juga sifatnya juga berbeda. Misalnya hamzah syiddah. Syiddah jahar. Nafasnya tertahan, suaranya tertahan. Kalau alif mengalir dua-duanya, nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Nah, di hamzah dan alif beda, beda nafas, beda juga sifat. Di isim maksur tanda i'rabnya harokat muqaddarah. Muqaddarah pada alif yang mencegah terhalangnya harokat apa? Karena ta'adzur. Ta'adzur alif tidak bisa menerima harokat. Kapan dia menerima harokat itu bukan alif. Kapan alif menerima harokat itu bukan alif, itu hamzah. Kemudian berikutnya alif smul mankus, isim mankus. Al-mankus huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimah maksurun ma qablaha. Isim mankus adalah semua, setiap isim mu'rab, setiap isim. Isim apa tadi isim? Hendak Mahwal ismu? Pengertiannya apa? Ndak? Isim itu satu kalimat yang bermakna yang tidak terikat. Nah, kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaran di zaman. Mu'rab, apa itu mu'rab tadi? Berubah-ubah. Dan kalimat yang bisa berubah disebabkan perbedaan amil yang adanya. Kebalikan mabni. Nah, semua setiap isim mu'rab akhirnya adalah ya lazimah. Ya apa? Lazimah tsabitah pada semua keadaan i'rabnya. Lazimah ini mengeluarkan apa? Ya itsnain, ya musanna, ya asmaul khamsah, ya jamak mudzakkar salim. Tidak masuk sini karena ya-nya tidak lazimah. Ya pada musanna dia ada hanya ketika dalam keadaan mansub dan majrur. Ketika marfu ya-nya tidak ada. Demikian juga pada asmaul khamsah. Abika ya-nya ada hanya ketika majrur. Ketika mansub atau marfu ya-nya tidak ada. Maka tidak termasuk isim manqus. Isim manqus isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah tsabitah. Maksurah ma qabla dikasrah sebelumnya. Untuk mengeluarkan apa isim maksur. Isim maksur sebelumnya di fathah. Karena kadang dalam penulisan alif kadang tulis seperti ya, alif matwiyah. Nah, untuk membedakan ini ya atau alif adalah harokat sebelumnya. Kalau harokat fathah berarti itu adalah alif. Sebenarnya adalah kasrah berarti itu adalah ya. Nah. Maksurah maka perlu dikasrah sebelumnya untuk mengeluarkan isim maksur. Isim maksur sebelumnya adalah fathah. Misalnya al-hadi, apa artinya al-hadi? Apa? Memberikan tunjuk hidayah. Nah. Az-zani berzina, ad-da'i yang menyeru. Nah. Ar-rami imbar al-qadi memberi keputusan hakim. Isim manqus isim mu'rab kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimah maksuratun ma qablaha. Pada sore hari ini kita pelajari tiga macam isim, asmaul khamsah, al-ismul maksur dan al-ismul manqus. Tambah lagi satu, al-ismul ladhi la yansarif, isim al-ladhi la yansarif. Pengertiannya, huwal ismul ladhi la yadkhulu anhi tanwin, isim yang tidak kemasukan tanwin. Isim yang tidak kemasukan tanwin. Isim, apa isim? Tadi lewat lagi. Nah, sering berulang-ulang terus, jadi kalau dihafal dari awal, lewat terus masih makin lengket ya. Isim yang tidak kemasukan tanwin. Apa itu tanwin? Ndak. Apa itu tanwin? Tambahan nun. Nun zaidah. Talhaqu akhir al-ismi lafdan tahriru khattan. Istighnaan anha bi takrarin syakl. Nun tambahan yang masuk di akhir isim diucapkan nun tambahannya tidak ditulis, dicukupkan dengan mengulang harokatnya. Fathah, fathatain, dhamma, dhammatain, kasrah, kasratain. Ini isim alladhi la yansarif, ismul ladhi la yansarif, huwal ismul ladhi la yadkhulu anitan, tidak akan masukkan tanwin. Misal contohnya Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Uthmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ini contohnya isim apa? Alladhi la yansarif, isim ghairu munsarif. Isim yang tidak kemasukan tanwin. Wa sayati insyaAllah tafasil. Akan datang insyaAllah nanti penjelasan rinciannya. Sini cukup memahami isim alladhi la yansarif, isim yang tidak kemasukan dan rinciannya apa saja, kapan isim tersebut dikatakan isim ghairu munsharif, nanti akan lewat, akan datang insyaallah. Tamrin umumi, latihan secara umum. Adzkur anwa'al asma'i fi ma yati, sebutkan jenis isim yang akan datang. macam-macam isim yang datang. Sudah lewat isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, ismul maksur, al-ismul mankus, al-ismul ladzi la yansarif. Ada 9 macam isim ya. Ini di bawah ini sebutkan jenisnya. Apakah dia isim mufrad, apakah dia isim maksur, isim mankus, dan yang lainnya. Sebagai contoh misalnya jannatun. Ini apa isim? Mufrad. Muflihuna dan seterusnya kerjakan ya. Wajibul manzil. Sampai di sini ada yang belum jelas? Thank you.